بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد pelajaran yang ketiga mengkafani mayat. Jadi setelah kita memandikan mayat, maka pelajaran selanjutnya yaitu mengkafani mayat. Yang pertama, hukum mengkafani mayat adalah fardhu kifayah. Sebagaimana memandikan juga hukumnya fardhu kifayah, maka mengkafani juga sama hukumnya fardhu kifayah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ighsiluhu wa kaffinuhu." Mandikanlah dia dan kafanilah dia. Beliau memerintahkan kepada para sahabat yang memandikan seorang yang meninggal waktu itu. "Ighsiluhu wa kaffinuhu." Di hadis Ibn Abbas muttafaqun alaih. "Ighsiluhu wa kaffinuhu." Mandikanlah dan kafanilah dia. Dari hadis Ibn Abbas muttafaqun alaih. Dan hukum fardhu kifayah ini telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, ini adalah ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Ulama telah bersepakat bahwa mayat dikafani hukumnya fardhu kifayah. Dan ini kesepakatan para ulama. Baik. Yang kedua, bilangan yang wajib dalam jumlah kain kafan adalah satu helai menutup seluruh badan. Bilangan yang wajib dalam jumlah kain kafan adalah satu helai menutup seluruh badan. Ini yang wajib. Adapun yang lebihnya, yaitu tiga kafan, sebagaimana yang kita ketahui, atau sebagian kita ketahui sebelumnya, ketika ada mayat dikafani maka dengan tiga helai, maka itu sunnah. Sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Adapun wajibnya adalah satu lembar, satu helai kafan. Bilangan yang wajib dalam jumlah kain kafan adalah satu helai. Dan satu helainya menutupi seluruh badannya. Menutupi. Nah, kalau satu helai tidak mencukupi dan menutupi, maka tidak, belum dianggap dia telah menjalankan kewajiban. Nah, ini pun dikatakan oleh para ulama, ini adalah kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari jilid 3 halaman 162 dan Syarh Muslim jilid 7 halaman 11 Jadi ulama telah sepakat bahwa bilangan yang wajib dalam jumlah kain kafan adalah satu helai menutup seluruh badannya. Dan dari fadilah mengkafani mayit adalah Allah SWT akan memberikan pakaian kepada dia dengan pakaian dari sutra. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Man kaffanahu kasahu Allah yaum al-qiyamah." Man kaffanahu kasahu Allah yaum al-qiyamah min sundusin wa istabrakil jannah. Man kaffanahu, barang siapa yang mengkafani, yaitu mengkafani mayit, kasahu Allah yaum al-qiyamah, maka Allah akan memakaikan kepada dia pakaian pada hari kiamat nanti, min sundusin wa istabrakil jannah, dari kain sutra yang halus dan kain sutra yang tebal dari surga. Man kafanahu kassahullahu kassahullahu yawm al-qiyamah min sundusin wa istabrakin al-jannah. Min hadith Abi Rafi' rawahu al-Hakim wal-Bayhaqi. Dari hadith Abi Rafi' riwayatkanlah al-Imam al-Hakim wal-Bayhaqi, dan hadithnya sahih. Ini dari fadilahnya seorang mengkafani mayat, maka dia akan dipakai, nah dipakaikan kepadanya kain sutra yang halus dan tebal di surga. Yang ketiga, cara mengkafani. Baik, sekarang cara mengkafaninya bagaimana? Apa yang disebutkan di sini? A, B, C, D. Ada tambahan atau sedikit dari apa yang perlu didahulukan dan diakhirkan, dan demikian juga dari tambahan tulisan, maka sebaiknya kita ulang. Antum tulis cara mengkafani A, tulis. Tulis paling bawah, tidak apa-apa. Tulis paling bawah. Di lembaran itu, di paling bawah. A. Lembaran kain pertama. Lembaran kain pertama dihamparkan. Lembaran kain pertama dihamparkan. Kemudian, lembaran kedua dihamparkan di atas lembaran pertama. Kemudian lembaran kedua dihamparkan di atas lembaran pertama. Kemudian lembaran ketiga di atasnya. Kemudian lembaran ketiga di atasnya. Ini yang pertama. Nah, ini yang A. Dari cara mengkafani mayat. Lembaran kain pertama dihamparkan. Ambil kain. Nah, dari kain yang sudah disediakan. Baik. Kemudian buka kain itu. Hamparkan. Nah, di meja yang luas atau di balai. Nah, atau di lantai. Nah, hamparkan. Kemudian ambil lagi yang kedua, hamparkan di atasnya. Sama, persis. Baik, di bawahnya. Kemudian yang ketiga ambil dan letakkan juga di bawahnya. Nah, berarti tiga. Yani, ini yang sunnah. Tiga. Bagaimana yang nanti akan disebutkan di sunnah-sunnah dalam hal kafan. Nah, tiga. Persis. Jadi di atasnya persis. Tidak miring sedikit ke kanan atau miring ke kiri. Nah, sama. Bagaimana kita menumpuk kertas yang sama. Nah, rapi. B. Mayat dibawa dan diletakkan. Mayat dibawa dan diletakkan di atas kain kafan. Diletakkan di atas kain kafan dalam keadaan terbaring. Dalam keadaan terbaring dan tertutup auratnya. B. Mayat dibawa dan diletakkan di atas kain kafan dalam keadaan terbaring dan tertutup auratnya. Nah, setelah kita mandikan mayat tersebut, kemudian kita keringkan dengan handuk atau yang semisalnya, maka kita bawa mayat itu untuk kita kafani. Baik, Tentunya jarak dari dia memandikan dan mengkafani itu berbeda, dan agak jauh sedikit. Nah, dengan dia diangkat dengan beberapa orang, dan tetap kain yang menutupi auratnya tidak boleh dibuka, dan hati-hati tersingkap juga. Nah, angkat dia. Kalaupun, nah, dari kain yang diletakkan ataupun handuk yang lebar yang diletakkan di auratnya, itu dari, turun ke bawah dari bagian kanan dan kirinya atau ujung depannya dan ujung belakangnya ke bawah. Tidak mengapa. Kenapa? Karena orang yang berdiri tidak melihat. Nah, diangkat. Orang yang berdiri tidak melihat. Walaupun kalau dia, nah, di bawah akan melihat auratnya. Tapi mereka dalam keadaan di atas. Tidak mengapa di bawah. Ada. Baik, baru setelah itu letakkan di kafan yang telah disediakan. Tidak melihat semuanya. Baik, mayat dibawa dan diletakkan di atas kain kafan dalam keadaan terbaring dan tertutup auratnya. C. Diberi wangi-wangian pada jasadnya. Diberi wangi-wangian pada jasadnya. Terlebih anggota sujud. Diberi wangi-wangian pada jasadnya, terlebih anggota sujud, ketiak, belakang lutut, dan pusar. Terlebih anggota sujud, ketiak, belakang lutut, dan pusar. Antum tulis, Al-Mulakhasul Fikhi. الملخص الفكري الملخص الفكري جلد 1 علمان 305 طيب الشيء يبري وانيوانيان على جسدنا terlebih anggota sujud, ketiak, belakang lutut, dan pusar. Nah, diberi wangi-wangian. Apa saja yang itu adalah wangi-wangian? Minyak wangi umpamanya, atau yang lainnya, memang itu untuk badan. Nah, tidak apa-apa. Pada jasadnya. Sebarkan pada jasadnya. Nah, dengan bantuan tangan kita. Terlebih anggota sujud, dahinya, nah, hidungnya, tangannya, telapak tangannya, terlebih itu. Terlebih itu. Kemudian ketiak. Nah, belakang lutut. Nah, belakang lutut. Jadi tempat-tempat itu saya diberi. Seperti ketiak. Kemudian belakang lutut. Nah, beri itu. Kemudian pusar. Beri minyak wangi itu. Atau wangi-wangian jenisnya. Kemudian D. Dilipat sisi sebelah kanannya ke sebelah kiri. Dilipat sisi sebelah kanannya ke sebelah kiri. E. Kemudian dilipat sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. E. Kemudian dilipat sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, jadi ini kafan mamanya, ini kafan. Kemudian ini jenazah. Ini kepalanya. Letakkan di tengah. Baik. Nah, baru setelah itu dilipat. Sisi sebelah kanannya ke sisi sebelah kiri. Ini kanan mayit. Karena ini kepalanya. Afon, ini kepalanya, ini kanan mayit. Ini sebelah kirinya. Maka dilipat kanan ke kiri. Benar. Kanan ke kiri. Baru kiri ke kanan. Satu helai. Kemudian yang keduanya. Helai yang kedua. Lembaran yang kedua. Sama juga. Kanan, baru kiri. Kemudian yang ketiga. Sama. Kanan, kemudian yang kiri. Baik. Jadi kanan kiri, masukkan kanan ke arah kirinya. Kemudian dijepitkan ke tubuhnya. Masuk. Rapat. Baru setelah itu kiri ke kanan. Ada. Jadi D dilipat sisi sebelah kanannya ke sebelah kiri. E kemudian dilipat sisi sebelah kiri ke sebelah kanan. F dan demikian seterusnya hingga akhir kafan. Dan demikian seterusnya hingga akhir kafan. Hingga kafan yang ketiga. Jadi dan demikian seterusnya hingga akhir kafan. Baik. Nah, jika dia kafannya satu, maka cukup sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan caranya sama seperti itu. Kanan kiri, kemudian kiri ke kanan. Wa kana yuhibbu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa dhuhurihi wa fi sya'ni kulli. Dahulukan kanan. Dalam hal ini juga dahulukan kanan dalam melipatkannya. Lipatkan kanan dulu baru kiri. Nah, hingga tiga kali jika dia ingin sunnah. Tiga helai. Kemudian G. Apa yang tersisa dari kafan? Apa yang tersisa dari kafan? Setelah dilipat. Diperuntukkan. Diperuntukkan bagian atas kepala dan bawah kaki. Apa yang tersisa dari kafan setelah dilipat? Diperuntukkan bagian atas kepala dan di bawah kaki. Jadi di dalam mengkafani mayat itu agar benar-benar sempurna, tertutup semuanya, dilebihkan sedikit bagian bawah dan kepalanya. Bagian bawah kaki dan bagian atas kepala dilebihkan. Sehingga benar-benar tertutup dan tidak dipas. Tidak dipas. Ukuran berapa dia? Berapa panjangnya? Berapa tingginya? Kemudian dipas. Sehingga terbuka sedikit. Nah, atau ketika mengikatnya kesulitan, nah, jangan lebihkan. Nah, lebihkan bagian bawah dan bagian atasnya. Jadi apa yang tersisa dari kafan setelah dilipat, diperuntukkan bagian atas kepala dan bawah kaki. Dan juga jangan diperuntukkan kaki aja semua. Jadi yang panjang hanya kaki, atas pas-pasan sudah. Nah, atau atas saja yang panjang, bawahnya terbuka sedikit atau pas-pasan lah. Jadi untuk keduanya ada. Kenapa? Agar benar-benar tertutup dan sempurna di dalam mengkafaninya. Kemudian H. Diikat bagian atas kepala. Diikat bagian atas kepala, bagian bawah kaki, dan beberapa ikatan di antara keduanya. Diikat bagian atas kepala, bagian bawah kaki, dan beberapa ikatan di antara keduanya. Jadi diikat bagian kepalanya, nah, bagian atas kepala, diikat bagian atas kepala yang sisa atau apa yang tersisa tadi dari atas kepala, maka diikat di situ, diikat mau dengan dari kain, nah, yang berbentuk tali seperti itu boleh, mau dengan tali rafia boleh, nah, tali apa saja yang penting tali ada diikat, nah, dan demikian juga bagian bawahnya diikat, baru diikat juga di antara kaki dan kepala tadi, bagian bawah dan bagian atas kepala. Nah, umpamanya bagian leher, kemudian bagian dada, bagian perut, bagian paha, bagian betis. Nah, atau maunya hanya bagian leher, kemudian perut, kemudian betis. Boleh. Tidak ada jumlah ikatan tertentu dalam hal ini. Insya Allah nanti akan disebutkan di tanbih. Akan disebutkan dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat. Jadi kita sebutkan di sini bahwa tidak ada bilangan tertentu. Yang penting tidak tersingkap dari kafan tersebut agar tidak terbuka. Itu aja tujuan dari mengikat ikatan-ikatan di badan mayat agar supaya tidak tersingkap atau terbuka, maka diikatlah bagian ujung, kemudian ujung bawah dan badannya. Oke, selesai dari cara mengkafani. Yang keempat, sunnah-sunnah dalam hal kafan. Sunnah-sunnah dalam hal kafan. A, tiga helai kain. Nah, ini sunnah. Minimalnya satu, dan itu wajib. Satu, wajib. Nah, dan nanti akan disebutkan dari kewajiban-kewajiban dalam hal kafan. Tiga helai kafan. B, berwarna putih. Sunnah. Berarti bolehkah berwarna hitam, berwarna merah? Boleh-boleh saja. Dan ini sunnah. Berwarna putih. Kafan berwarna putih. C, tanpa pakaian lain. Seperti baju atau imamah. Tadi mayat tidak perlu dipakai pakaian yang lain. Nah, selain dari kafan. Ini sunnahnya. Tanpa pakaian lain. Seperti baju atau imamah, sarung, dan yang lain. Berbeda dengan orang-orang Nasoro. Yang mereka dipakai ini. Celananya, bajunya, kadang sampai dasinya. Wah, tidak. Nah. Kemudian, D, diberi wangi-wangian. Diberi wangi-wangian. Ini sebagaimana disebutkan tadi, sunnah-sunnah dalam hal kafan. Berarti yang diberi wangi-wangian adalah kain kafan. Kalau mayatnya sudah tadi. Nah, dalam cara mengkafani sudah disebutkan bahwa mayat diberi wangi-wangian. Sekarang ini pada kafannya. Ya. Karena kita sebutkan di atas sunnah-sunnah dalam hal kafan. Diberi wangi-wangian. Diberi wangi-wangian ini bisa wangi-wangian dengan memakai minyak wangi atau dengan bahur, dupa. Nah, mungkin kalau di tempat kita istilah dupa itu sudah langsung ngeri. Ya. Kenapa? Biasa dipakai dukun nih dupa. Tapi di Arab sana lah. Di Arab untuk kamar, ruangan. Sehingga mereka dalam dupa itu mereka cari yang paling wanginya. Dan ada kelas-kelasnya. Harga sekian. Harganya seperti minyak wangi. Maka Kain kafan itu diberi wangi-wangian dengan dupa itu. Tidak apa-apa. Nyalakan dupa. Dari arang, nyalakan. Setelah keluar, yakni nyala, baru letakkan dupanya di atas. Keluar asapnya. Dengan baunya. Nah, kemudian kita letakkan di atasnya kafan tersebut. Agar baunya itu masuk. Nah, menempel di kain itu. Baik. Yang pertama, ambil lagi yang kedua. Dan demikian. Nah, ada. Nah, jika tidak, maka dengan wangi-wangian yang lain, tidak apa-apa. Jadi, disebutkan dari tiga helai kain berwarna putih dan tanpa pakaian. Tambah pakaian lain seperti baju atau imamah. Ini sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Rawahul Bukhari. Dalam hadis Aisyah Rawahul Bukhari. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati atwab. Kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati atwab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani. Pada tiga helai kain. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati atwab. Bidin sahuliyatin berwarna putih. Kainnya dari Yaman. Sahuliyah, kain dari Yaman. Bidin sahuliyatin min kursuf. Kursuf kutun dari katun. Min kursufin. Laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada padanya pakaian, yakni baju, wala imamah, dan tidak pula imamah. Jadi tidak ada padanya qamis dan juga tidak ada imamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga helai kain putih. Kain putihnya dari Yaman dan terbuat dari katun. Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi thalathati athwabin bidin yani abyad bidin sahuliyah nama daerah di Yaman, berarti dia berasal dari Yaman. Min kursuf kutun dari atau terbuat dari katun. Laisa fiha qamis wala imamah, tidak ada padanya qamis dan pula imamah. Dari hadis Aisyah rawahu Bukhari. Ini menunjukkan sunnahnya. Ilbasu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ilbasu min thiyabikum al-bayad, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena itu sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayat-mayat kalian dengannya. Dari hadis Ibn Abbas muttafaqun alaih. Yang kelima, kewajiban-kewajiban dalam hal kafan. Kewajiban-kewajiban dalam hal kafan. A. Lapang dan lebar. Yang dapat menutupi seluruh badan. Nah, lapang dan lebar. Betul-betul lega. Tapi dapat menutupi seluruh badan. Kalau bisa, ketika kita mengkafani mayat, kita harus perhatikan betul kainnya. Jangan asal beli yang sudah tersedia tanpa memperhatikan lebarnya. Kenapa? Karena sudah ada memang satu paket langsung. Kain kafannya, naam sabunnya, apa ya semua yang berkenaan dengan jenazah. Dari alat-alat atau bahan-bahan untuk memandikan mayat, kainnya, nanti tikar dan yang lainnya sudah ada satu paket. Cuman di sebagian mereka tidak sebagaimana disebutkan dalam sunnah atau kewajiban ini. Banyak dari kain-kain yang sudah disediakan itu sempit. Ketika dilipat ke badan mayat, itu tidak menutup ke seluruh badannya. Nah, ketika ditutupkan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, ini tidak tertutup. Satu bagian, nah, tidak tertutup. Hanya sampai sini. Jadi, itu berapa kali? Ketika kita mendapatkan mana kain kafannya, kita mau kafan. Setelah diberikan, ya Allah, sampai sini. Kemudian bagaimana mereka, caranya mereka ambil kain kafan yang kedua, ditutupkan ke atas kemudian ke bawah supaya tertutup semuanya. Baru setelah itu yang ketiganya, nah, ditutupkan lagi. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi sebagaimana yang disebutkan tadi, letakkan tiga. Pertama, kedua, ketiga. Tiga lain. Dan itu sebagaimana yang disebutkan tadi, lapang dan lebar. Benar-benar lapang dan lebar. Ketika dilipatkan kanan ke kiri, itu bahkan masih ada sisa. Maka masukkan ke bagian bawah badan mayat. Nah, baru setelah itu, kiri ke kanan. Juga tertutup semuanya. Menutupi semuanya. Sebagaimana kita lihat selimut. Nah, tertutup semuanya. Dan tentunya kita tidak terlalu lebar sekali. Tidak. Nah, yang penting tertutupi. Tidak. Jadi harus diperhatikan. Lapang dan lebar. Yang dapat menutupi seluruh badan. B. Tebal. Sehingga tidak transparan. Tebal. Bukan dia tebal sekali. Nah, tidak. Tapi kalau tipis jelas, kalau tipis sekali tidak benar, transparan. Nah, tapi sedang, tebal-tebal sedang yang artinya tidak transparan atau tembus pandang. Nah, tebal sehingga tidak transparan. Nah, kain-kain yang wajar, yang dia tebal-tebal wajar. Nah, itu pakai. Tapi, kemudian C, tidak israf atau boros dan tabdir. Ya, artinya tidak perlu yang kainnya kain yang paling mahal. Nah, paling mahal. Cari kainnya yang bagus sekali. Kenapa? Karena ini mayatnya adalah mayat orang tua anda sendiri. Wah, kenalah. Nah, jangan, hindari. Tapi yang tebalnya tebal sekali juga tidak benar. Lebarnya lebar sekali sehingga tabdir. Nanti juga tidak benar. Maka hindari itu. Tidak israf dan juga tidak tabdir. Biasa, sedang. Nah, kenapa? Karena ini akan dibuang. Yaitu disertakan dengan mayat. Dikubur. Kemudian akan hancur. Ada. Tapi yang benar yaitu dengan mengikuti sunnah. Mengikuti bimbingan ulama itu. Sehingga la ifrat wa la tafriq. Tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan atau meremehkan. Juga dimasukkan ke tanah yang paling murahnya tipis sekali lah, tidak juga. Nah, dengan yang dikatakan di sini D, layak dipakai, layak, nah, layak dipakai. Baik. Bersih dan suci, bersih. Bukan berarti bersih dan suci setelah dia beli dicuci dulu. Nah, dibersihkan dulu, dicuci sekian kali agar benar-benar bersih. Cukup ketika kita tahu dan yakin kita beli bersih dan suci. Nah, dengan itu tidak perlu lagi untuk dibersihkan. Nah, atau dicuci kembali karena apa yang dijual itu sudah bersih dan suci. Nah, kenapa? Karena nanti akan disebutkan di hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebagian mereka itu mencuci. Bahkan mencucinya dengan dengan air zam-zam agar benar-benar suci dan kemudian punya i'tikad keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, ini tidak boleh. Nah, dengan ya, insya Allah kita akan masuk besok bismillah azza wa jal pada hal-hal yang berkaitan dengan mengkafani. Dengan itu ada kesempatan bagi antum yang ada pertanyaan tulis atau sediakan setelah kita sebutkan dari perkara-perkara yang perlu diperhatikan dalam mengkafani pertanyaan sebagaimana sebelumnya. Naktafi bihadha al-qadar. Alhamdulillah ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.